SNC, SNP seluruh Indonesia. Beli koleksi VCD original Nyanyi Palapa ya. Beli produk perdana rekod yang asli. Ingat, jangan beli yang bajakan loh. Jangan upload MP3 sama videonya ya.